tapi keling ono karma menunggumu. Derita yang aku rasa ketika ku bersamamu, semua kan ada balasnya, takkan bisa kau hindari. Masih mencintai.